السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Anfal ayat 44. 44 kan ya, bukan 43 ya? 44, Ustaz. Nah, ya, saya akan baca Abu Fatimah. Nama Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa idh yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallidu. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Tafsirnya, dan ketika Allah menampakkan mereka kepadamu, ya. Allah menampakkan kepadamu ketika perjumpaan dalam penglihatan matamu sedikit, dan dia menjadikan kamu sedikit dalam penglihatan mereka karena Allah hendak menetapkan suatu perkara yang dilaksanakan, dan segala urusan dikembalikan kepada Allah. Al-waw harfu istinaf, il harfu ketika dharab saya deh. Ya, dharabannya. Ya, yuri kumu fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, fi'il jawab saya deh. Mungkin bukan fa'il. Itu wawnya karena dia nyambung antara kum sama hum. Jadi fa'ilnya kembali ke Allah. Gua ya udah lagi. Nah, alwa fa'ilnya mustatir Allah saja. Ya udah ila Allahum mafulun bi id adharab iltaqaitum fi'lun madin tum sebagai fa'il fi ayuni jar wa majrur kum mudhafun ilaihi qalilan sebagai ini sudah hal sedikit. Ini hal aja ini. Ini hal. Al-wah al-fa'adfin yuqal lilukum fi'lun mudari'un. Fa'ilnya Allah sudah. Ya'udu ila Allah mustatir. Kum wafulun bih. Fi'a'yuni jarwa majruhim mudofun ilaih. Lah arku ta'lil sudah. Lamukai alamu ya. Alamu lamukai lamukai sel yuqadiya fi'lun mudhari yaqadiya fi'lun mudhari'un mansubun bi lamukai Allahu rabbul jalalah mansubun bi lami mansubun mansubun bi lamukai bi lamikai Allahu nam zat bi lami bukan bi lamu. Iya, bila minah. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il amron maf'ulun bih kana fi'lun madin nakis maf'ulan khobar kana alwaw harfu adfin ilallahi jarwa majro sebagai khobar muqaddam turja'u fi'lun mudari'un majhul al-umuru sebagai naibul fa'il Zain. Naam. Tafsirnya ayat 44. Afan Zain bisa bawa. Wadkur aidon hinama yarzul a'da'i. Yarzul a'da'a. Barozal a'da'u. Barozal a'da'u ila ardil ma'rikati. Ma'rokah. Ma'rokati. Faro'aitumuhum qalilan fajtaro'tum alaihim waqallalukum qallala yuqallilu waqallalakum fi ayunihim litaraku liyatruku liyatrukul isti'dada li harbikum liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan fayahtahiqqu wa'dullah fayatahaqqu wa'dullahi lakum bin nasri wal ghalabati fa kanat kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzi kafaru sufla wa ilallahi masirul umuri kullaha fayujazi kullan bima yastahiqqu. Ini masirul umuri kulluha, kan kalau masir. Oh, nah. Mubtada mahar, Ustaz. Taukid ya, taukid dari masir. Oh, taukid. Fayujazi kullan bima yastahiqqu. Dan disebutkan juga ketika bukan. Musuh. Dan ingatlah juga gitu. Oh, dan ingatlah juga ketika pada apa musuh-musuh. Ketika musuh telah nampak ke medan peperangan. Telah nampak musuh-musuh kalian di medan peperangan dan kalian melihat mereka sedikit dan kalian fajet taroktum itu ini sedih. Bersemangat memerangi mereka. Dan bersemangat ya, dan atas berperang atas mereka, maka sedikit sekali dari kalian ada yang mata kalian apa Zat? Kalau aku menjadikan sedikit kalian di pandangan mata mereka. Menjadikan kalian sedikit di pandangan mata mereka agar mereka meninggalkan persiapan untuk memerangi kalian. Agar Allah menetapkan perkara yang harus ditetapkan. Oh, nah. Dan agar Allah memutuskan perkara yang penting. Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Dan Allah menampakkan janjinya merealisasikan janji Allah pada kalian dengan pertolongan dan kemenangan. Maka kalimat Allah itu paling tinggi dan kalimat orang-orang kafir rendah. Dan kepada Allah segala perkara dikembalikan dan akan dibalas setiap dengan apa sesuai sesuai haknya. Iya. Nah, kayaknya belum merajaan sebenarnya. Nah, apa? Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Hayyakum ya sayyid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yuriikumuhum idil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan, memperlihatkan kepada kalian, ya mereka, yaitu orang kafir, ketika kalian bertemu dengan mereka di dalam peperangan, ya, di mata kalian, qalilan, mereka tampak sedikit. Sehingga kalian pun tidak gentar, tidak takut melawan mereka. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Dan Allah pun membuat sedikit jumlah kalian di mata mereka. Sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan persiapan dalam peperangan. Dan memang inilah yang terjadi dalam peperangan Badar, ya. Dalam peperangan Badar, yang ditakuti kaum muslimin adalah kalau-kalau yang mereka hadapi itu jauh lebih banyak dari mereka. Maka Allah jadikan jumlah mereka, ya, dalam pandangan mata mereka itu sedikit, ya, sehingga orang, ya, orang-orang mukmin ketika itu tidak gentar, tidak takut melawan mereka, karena dalam pandangan mereka orang-orang kafir itu jumlahnya sedikit. Sebaliknya Allah pun menjadikan jumlah kaum muslimin sedikit di mata orang-orang kafir, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan persiapan yang matang untuk melawan kaum muslimin. Dan memang ini yang terjadi pada peperangan Badar, ya. Kalau kita analisis, ya, kenapa kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan Badar, salah satunya adalah, ya, tentu semuanya adalah pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara alasan, ya, penyebab yang bisa kita telusuri adalah bahwa pasukan kafir Quraisy meremehkan kaum muslimin. Ya. Makanya waktu itu yang berangkat ke peperangan orang-orang tua semua. Karena kata mereka, ah cuma sedikit ini. Jadi yang berangkat cukup orang-orang yang tua-tua, yang muda-muda enggak di, ya, enggak diizinkan untuk berperang. Ya. Seperti panglima mereka, ya. Itu Khalid bin Walid itu tidak diizinkan untuk ikut perang. Ya. Mereka meminta Khalid bin Walid untuk menjaga kota Mekah. Jadi yang berangkat itu orang-orang tuanya, karena mereka meremehkan kekuatan kaum muslimin. Ini salah satu faktor yang akhirnya membuat mereka akhirnya, ya, sekalipun jumlah mereka 1.000 orang, kalah dengan 300 orang kaum muslimin. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah menetapkan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Jadi Allah telah menetapkan bahwasanya kaum muslimin akan memenangkan peperangan Badar, maka Allah pun, ya, apa namanya, membuat jalan-jalan yang mudah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah dikembalikannya segala urusan. Nah, ya, baca, ya. Siapa? Baca Bu Delis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertemu dengan pasukan musuh, maka teguhkanlah hati kalian dan ingatlah Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tambi, allazina badal, amanu fi'lun madin, alwaw sebagai fa'il, idza zarfiyah syartiyah, laqitum fi'il madi, tum sebagai fa'il, fi'atan maf'ulun bi, alfa'u harfu atfin, usbutu fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, alwaw sebagai alwaw harfu atfin, uzkuru fi'lun amr, alwaw sebagai fa'il, Allaha lafudarala sebagai maf'ulun bi, kathiron hal, la'alla harfu taroji, kum isim la'alla, tuflihuna fi'lun mudori'un, alwaw sebagai fa'il, sebagai jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari la'alla. Nah. 5. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi idza laqitum jama'at jama'at jama'atan apa jama'atan Ustaz? Maful bi. Oh jama'atan. Jama'atan. Jama'atan. Memang tadi gimana? Bu Delis kiranya apa? Iya maful bi tapi jama'atan apa jama'atan? Ah. Kan kalau Bu Delis bacanya jama'ata berarti dia mudhof gitu ya. Gitu kan? Tadi mikirnya cuma maful bi tapi enggak tahu ini gitu. Kan hukum asalnya kata-kata dalam bahasa itu munsharif ya. Artinya dia harus bertanwin. Tapi ada kata-kata yang munsharif enggak boleh tanwin kalau dia jadi mudhof gitu kan. Tapi dalam kalimat ini idza laqitum jama'atan min ahlil kufri bisa enggak min jadi mudhof ilaih? Tidak ya. Bisa kan? Iya. Nah, berarti ini jama'atan. Jadi untuk menentukan dia bacanya tanwin atau tidak, lihat dulu dia jadi mudhof bukan. Kalau jadi mudhof iya jama'ata. Tapi kan kita lihat sebelahnya ini enggak mungkin jadi mudhof ilaih. Namanya mudhof ilaih itu pasti isim kan. Sementara min itu huruf. Jadi enggak mungkin ini jadinya mudhof ilaih. Jadi idza laqitum jama'atan min ahli kufri. Ini suara saya di pinggir jalan ininya Ustaz jadi agak berisik. Oh iya, ya pantas kok kayaknya apa? Biasanya enggak ada suara-suara motor. Nah, ini lagi di Malang saya Ustaz di rumah orang tua. Oh, masyaallah. Di rumah mertua. Ini ke Bromo. Iza laqitum jama'atan min ahlil kufri qad ista'idu liqatalikum. Qad ista'adu. Ini fil madi. Oh, ista'adu. Kalau ista'adu mah fil amr kan? Iya. Ista'adu liqatalikum. Apaan? Liqatalikum. Iya, liqatalikum. Ditulisnya sih liqatalikum. Fasbutu wala tanhazimu ya Ustaz ya. Iya, tanhazimu. Wala tanhazimu anhum. Wazkurullaha kathiran da'iyan, da'ina mubtahilina la anzalan nasra. La anzala jadi apa? La anzala liin, liin zalin nasri. Ada hamzanya di bawah. Liin zalan nasra. Zalin nasri. Oh nasri. Kenapa nasri? Oh iya, iya ada linya ya. Kan mudhof ilaih. Ya, liin zalin nasra, nasra lagi. Liin zalin nasri alaikum. Wazofaro bi aduwikum. Wazofari dong. Zofari. Kan ini apa namanya? Maktub. Maktub ke anak kan. Ah ini, tar dulu sebentar. Bu Kurniati kan semalam nanya ya. Kok ini ya. Kayak fi'il kayak ini Bu. Mana Bu? Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, Ustaz yang itu ya, Master. Artinya gimana? Artinya gimana? Insyaallah. Dan dengan diturunkannya pertolongan kepada kalian dan kemenangan. Untuk menurunkan. Untuk menurunkan. Oh ya, untuk menurunkan inzali ya. Menurunkan itu kan kayak masdar. Nam. Memang masdar itu digunakan untuk membuat kalimat yang maknanya fi'il, tapi kita nggak mau pakai fi'il. Nggak mau pakai fa'il ya? Nggak mau pakai fi'il, karena kalau pakai fi'il harusnya. Harus ada fa'il, nam. Lanjut Bu Deris. Wazofari bi aduwikum likai tafuzu. Nah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, ketika kalian bertemu dengan kelompok-kelompok dari orang kafir, sungguh mereka telah bersiap-siap untuk membunuh kalian. Maka teguhkanlah hati kalian dan jangan kalian melarikan diri dari mereka. Berzikirlah kepada Allah yang banyak dan dengan doa yang banyak, apa ya? Ya, seraya berdoa. Seraya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah memberikan pertolongan pada kalian dan kemenangan terhadap musuh-musuh kalian agar kalian beruntung. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاسْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertemu sekelompok musuh Allah, yaitu orang-orang kafir, fasbutu, maka teguhlah. Wadhkuru Allah katsira, dan ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Ya, berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan doa, dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya dalam peperangan, yang memenangkan peperangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memenangkan atau mengalahkan satu kelompok dalam peperangan adalah Allah, maka kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, meminta kemenangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Ani Umida udah lama enggak baca. Ayo Umida baca, Bu. Nah, Ustaz. Mana aja, Bu? Nyok. Ada urusan, Ustaz. Nah. Iya. Coba ya, Ustaz, ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atti'u wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari yahum riyuhum. Nah, tadi terlalu panjang mbaknya, nggak usah dipanjangin. Wa tadhabari hukum. Ya, saya ulangi ya, Ustaz. Wa atti'u wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Watathabari hukum wasbiru inna waha ma'asyabirin. Dan kalian taati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih yang akan menyebabkan kalian menjadi gentar, ya takut ya Ustaz. Dan akan hilang kekuatan dari kalian, dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-wawu harfu atfin. Ati'u fi'lu amrin. Al-wawu sebagai fa'ilnya. Allahu lafzu jalalah sebagai maf'ulun bih. Al-wawu harfu atfin. Rasulah ma'tuf kepada lafzu jalalah Allah. Al-ha'u sebagai mudofun ilaih. Al-wawu harfu atfin. La la nahi nahiyah tanaza'u fi'lun amrin mazumun bila nahiyah alwawu sebagai fa'ilnya. Gimana Ustaz? Bukan fi'lun amrin tapi fi'lu amrin, dia mudah-mudah bila. Oh iya, afan. Ya, fi'lu anwe fi'lu amrin alwawu sebagai fa'ilnya. Alfa'u harfu atfin tafsyalu fi'lun fi'lun mudhari'un alwau sebagai fa'ilnya. Alwau harfu atfin tadhhaba fi'lun mudhari'un fa'ilnya fa'ilnya rihu ya Ustaz ya. Kum sebagai mudofun ilai. Alwau harfu atfin isbiru fi'lu amrin alwau sebagai fa'ilnya. Inna harfu taukid wa nasbin Allah sebagai lafzu jalalah sebagai isim inna. Ma'a ini dorof sobirin sebagai mudof sebagai mudofun ilahi Ustaz ya. Ya, Ustaz. Tafsirnya 46 ya. Wa tazamu ta'ata wahi wa ta'ata rasulihi. Wal tazimu fil amr ini. Wa al tazamu ta'ata wahi. Kan hamzanya hamzah wasal. Waltazimu ta'ata wahi wa ta'ata rasulihi fi kulli ahwalikum. Wala tahtalifu fatatafarroku kalimatukum wa tahtalifu kulubukum. fatad'ufu wa tathaba quwwatukum wa nasrukum wasbiru inda liqa'il adui innallaha ma'as sabirina bil awani bil auni wan nasri wa ta'yidi walan tahdulahu walan tahdulahum yahdulahum walan yahdulahum dan berpegang teguhlah kepada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya di setiap keadaan kalian, dan janganlah kalian berselisih pendapat sehingga perkataan kalian terpecah, ya Pak Ustaz ya, atau ya, terpecah kalian. Gimana Ustaz? Sehingga apa namanya, kalian tercerai-berai sehingga tercerai-berai kalimat kalian dan hati kalian jadi berselisih, sehingga kalian menjadi lemah, dan kekuatan serta kemenangan kalian akan hilang. Dan bersabarlah saat menghadapi musuh. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dengan bantuan, pertolongan, dan dukungan. Dan tidaklah Allah akan membiarkan mereka. Begitu Ustaz? Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiika barakallahu Ustaz. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kalian berdebat, janganlah kalian berselisih, lalu kalian pun menjadi bercerai-berai dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Sebaliknya, kalau kita tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah jauhkan keberuntungan dari barisan kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud, ya, ketika para pasukan pemanah tidak taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemenangan yang sudah di depan mata hilang tiba-tiba, karena mereka tidak mau mentaati perintah Rasulullah untuk terus menetap di bukit untuk menghalau ya laju dari pasukan musuh. Tiba-tiba kemenangan yang sudah ada di depan mata berbalik menjadi kekalahan. Ya, sampai-sampai Rasulullah memiliki banyak luka dalam peperangan Uhud. Bahkan paman Rasulullah yang mulia yaitu Hamzah ya terbunuh dalam peperangan Uhud. Jadi kunci kemenangan bagi pasukan kaum muslimin adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak berdebat, tidak berselisih, ya. Harus satu suara, satu barisan. Karena kalau tidak, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, ya, maka akan tercerai-berai kalimat kalian dan akan hilang kekuatan dari diri kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan Allah memerintahkan agar orang yang berjihad jalan Allah agar bersabar, karena Allah itu akan memberikan pertolongan, memberikan dukungan kepada orang-orang yang bersama. Nah, baca siapa? Siapa membaca? Buku Niati baca. Nah, Ustaz, afwan, mau nanya sedikit. Yang barusan Edi baca itu bukan watadhaba, itu alwawunya bukan harfu jawab ya. Itu kan nawasibul mudhari ya. Wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Mansubun. Oi. Jadi yang fi'il mudhari mansubun. Kemudian yeah. Fatafshalu juga mudhari mansubun ya, karena alfa'unya harfu jawab dari fi'il amar wa ati'imu ya. Iya, jadi ya. Kalau di sini kan janganlah kalian berselisih. Kenapa kalau berselisih? Fatafshalu ya, betul. Ini fa'nya fa' jawab. Fa' jawab ya, wa'unya juga wa'u jawab ya. Fatafshalu mansubnya karena sebagai mudhari mansubun bilfa. Iya. Yang mudhari jawab. Kalau ada apa, matuf aja. Kan udah dapat. Oh, matuf. Oh, enam. Banyak ke tafsyalu. Enam. Kalau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Allahu bima ya'maluna muhita. Jangan dan janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari tempat yang pergi ya, atau keluar dari tempat-tempat tinggal mereka karena angkuh dan sombong kepada manusia, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, dan Allah Maha meliputi atas ab. Ya. Gimana? Nasi. Kebatoran. Kalau ria anas ya ria ya. Ria. Oh iya Roy, ria ya, maksudnya ria ya. Karena mereka mengatakan karena mereka sombong dan riak ya pada manusia, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, dan Allah Maha meliputi atas apa-apa yang mereka kerjakan. Udah ya itu ya. Kemudian i'rabnya al-wawu harfu atfin, la lanahia takunu fil mudhari nakis. Al-waw sebagai fa'il. Majzumun bila nahiyah. Majzumun bila nahiyah. Fil mudhari majzumun bila nahiyah. Al-waw sebagai fa'il. Kalladhi. Isim ya. Al-waw sebagai isim. Kalladhina jarwa majrur. Khoroju fil madi dengan al-waw sebagai fa'il. Min diari jarwa majrur. Him mudofun ilaih. Batoron ini maful min ajli ya. Karena angkuh. Iya. Maful min ajli. Wa ria. Al-waw harfu atfin. Ria'a ma'atuf ke batoro. Ini bukannya mudof. Mudof ya. Dari nasi ya. Iya. Nah, tapi tadi ibu bacanya ria. Ya. Hamzah itu ya. Wa ria'a. Itu berarti ma'atuf ya. Ke batoro. An-nasi mudofun ilai. Al-waw harfu atfin. Yasudduna fi'il mudori dengan al-waw sebagai fa'il. An-sabili jarwa majrur. Allah lafzu jalalah sebagai mudofun ilai. Al-waw harfu atfin. Allahu lafzu jalalah mubtada. Bima jarwa majrur. Ya'maluna fi'il mudori. Al-waw sebagai fa'il. Muhittun khobar dari Allah. Maksudnya. Wala takunu mithlal musyrikin alladhina kharaju min baladihim kibaran waria'an waliyamna'unna. Hah? Kok dibuka? Liyamna'unna. Liyamna'unna sa'anid dukholi fi dinillahi wallahu bima ya'maluna muhiyatun la yaghibu anhu syai'un. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mereka keluar dari tempat tinggal mereka dengan sombong dan riya atau pamer untuk menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Allah, dan Allah Maha meliputi atas apa yang mereka kerjakan, dan tidak ada yang luput satu pun darinya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Tabarakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna 'an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan janganlah kalian seperti orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan sombong dan riya, mengharapkan pujian, ingin dilihat amalan perbuatannya oleh manusia. Wa yasudduna 'an sabilillah, dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Ini perintah pada kita agar kita ketika berjalan di muka bumi ya berjalan dengan sederhana ya. Tidak boleh menyombongkan diri kita. Dan tidak boleh pula riya ya, mengharapkan pujian, ingin dilihat amalannya oleh orang lain. Karena riya ini menghapuskan pahala dari amalan seseorang. Jangan seperti orang kafir yang mereka kalaupun beramal soleh dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka dipuji oleh manusia. Wa yasudduna an sabilillah. Dan mereka menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Artinya semua yang dikerjakan oleh orang kafir itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Nah. Baca, memikir baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani naqasu 'ala 'aqibaihi wa qala inni bari'um minkum wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul 'iqab. Dan ketika setan menjadikan terasa indah amal mereka, dan setan berkata, tidak ada yang akan mengalahkan kalian pada hari ini, seorang pun dari manusia. Dan sesungguhnya aku penolong bagi kalian. Dan ketika dua pasukan telah saling melihat, maka setan mundur ke belakang dan berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Al-wawu harfu atfin idh-dorof zayyana fi'il madhi lahum jar majrur. Asyaiton. Jangan nanya. Oh ya, benar. Ya, apa? Lanjut. Benar, Ustaz. Zayyana. Zayyana fi'il madhi lahum jar majrur asyaitonu fa'il dari zayyana. A'mala maf'ulun bih hum mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin wawu hal ya, Ustaz. Qala fi'il madhi fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada syaitan la nafiyah li jinsi ghaliba isim la lakum jar majrur al yauma dhorof minan nasi jar majrur al wawu harfu atfin ini harfu taukidin wan nasbin al ya isim inna jarun khobar inna lakum jar majrur alfa u harfu atfin lama dzaraf taraat fiil madhi taknya tanda taknis ya Ustaz, alamatu taknis alfiatani fa'il nakaso fiil madhi dambirnya mustatir huwa ala akibai jar majrur alha umudhafun ilaih ala akibaihi jar majrur gitu ya Ustaz? Ya, hanya mudhafun ilaih. Oh, hanya mudhafun ilaih. Alwawu harfu asin qala fi'il madhi ini harfu taukidin wa nasbin alya'u isim inna bari'un khobar inna jar majrur ini harfu taukidin wa nasbin alya'u isim inna aro fi'il madhi dhamirnya mustatir huwa jumlahnya sebagai khobar inna ma maf'ul isim maf'ul sebagai maf'ul bi dari aro la harfu nafyin tarawna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il ini harfu taukidin wa nasbin alya'u isim inna akhafu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa Allah maf'ul lam tujallalah Akhofu ma'ana. Gimana Ustaz? Akhofu tuh fa'ilnya ana. Iya, iya. Akhofu fi'il mudhari fa'ilnya ana. Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ul bih. Jumlah akhofullaha sebagai isim in apa khabar inna. Al-wawu harful afin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada. Sadidun sadidun khabar al-iqabi mudhafun ilaih. Waz 30 berapa? 38 ya. Waz kuru hina ya, oh 48. Waz kuru hina hasana syaitanu lil musyrikina maja'u lahu wa ma hammu bihi wa qala lahum la yaghlibakum la yaghlibakum ahadun al yauma wa inni nasirukum. Falamma taqabalal fariqani al-musyrikuna wa ma'ahumus syaitanu wal muslimuna wa ma'ahumul malaikatu raja'as syaitanu mudbiran wa qala lil musyrikina inni bari'u minkum inni ara ma la tarawna minal malaikati ladzina ja'u madadan lil muslimina inni akhafullaha fa khadalahum bataro aminhum watabarro aminhum wallahu syadidul iqabi liman asahu walam yatub taubatan nasuha oh ya walam yatub taubatan nasuha. Dan ingatlah ketika setan menjadikan bagus apa yang datang kepada dan ingatlah ketika setan menjadikan memperindah bagi orang-orang musyrikin apa yang datang kepada mereka dan apa yang mereka inginkan. Dan setan berkata kepada mereka, tidak ada yang mengalahkan seseorang pun pada hari ini, dan tidak ada yang mengalahkan kalian seorang pun pada hari ini. Dan sesungguhnya aku adalah penolong kalian. Dan ketika dua kelompok telah berhadapan, yaitu orang musyrik bersama setan dan orang muslim bersama mereka malaikat, setan kembali ke belakang dan berkata kepada orang musyrik, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat dari berupa malaikat yang mereka datang membantu orang-orang muslim. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Fakhadalahum. Maka syaitan mencampakkan mereka dan berlepas diri dari mereka. Maka setan meninggalkan mereka dan berlepas diri dari mereka. Sesungguhnya Allah keras siksanya bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya dan tidak bertobat dengan sungguh. Gitu Ustaz. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Dan ingatlah ketika syaitan memperindah amalan mereka, itu amalan orang kafir. Waqala, dan mereka berkata, la ghaliba lakumul yaum, tidak ada yang mampu mengalahkan kalian pada hari ini. Ya, minan nas, tidak ada manusia seorang pun yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini. Jadi syaitan sebelum peperangan Badar, mereka menjadikan indah dalam pandangan orang kafir, sehingga mereka merasa tidak akan dikalahkan. Wa inni jarul lakum, dan syaitan berkata, sungguhnya aku adalah tetangga, ya, mendampingi, ya, penolong kalian. Falamma tara'atil fi'atan, maka ketika kedua kelompok telah saling melihat, telah berhadap-hadapan, naqasa 'ala qibaihi, ya, maka syaitan itu kembali ke belakang, lari ke belakang. Wa qala inni bari'um minkum, dan syaitan berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Ya. Jadi syaitan melihat bagaimana kaum muslimin itu dilindungi, dijaga oleh para malaikat. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah maha dahsyat hukumannya. Dari sini kita memahami bahwasanya syaitan itu akan membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kaum muslimin, ya, dengan mengirim para malaikat, mengutus para malaikat. Dan banyak kita baca dari kemarin, ya, ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya kaum muslimin dalam peperangan Badar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dalam bentuk ditolong, ya, dengan pasukan malaikat. Nah, saya mungkin sampai sini dulu, ya, materinya. Kita kalau ada pertanyaan masuk. Ayat 47. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. Iya juga, ini lebih cocok sebagai hal daripada mafhum min ajli, ya. Karena kan dia enggak menjelaskan alasan dia keluar, tapi menjelaskan keadaan ketika dia keluar. Memang ini lebih cocok sebagai hal, ya, bataron ini dibandingkan mafhum min ajli. Karena ini kan menjelaskan keadaan ketika mereka keluar dari rumah, bukan menjelaskan tujuan mereka keluar rumah, kan. Ya, nah, jazakillah khairan yang memikirkan. Tapi, ya, mungkin sampai sini dulu materi kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.